kita akan bareng-bareng lagi. Buat yang di belakang sana. Cantikku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukup ke bagimu. Setia ku menanti abang pulang. Wajahmu kusut dan kusam. Baju ku tak ganti pula yang tiada. Baju pun tak ganti pula, diam tiada cinta. agak tetap.